dalam senandung. Cinta yang selama ini masih terpendam, tercurah sudah penuh dengan sekali berpisah. Cukup sekali merana. Karena perpisahan diri telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Dalam senandung, cinta yang selama ini masih terpendam, mencurah sudah penuh dengan kemesraan. Tak ingin lagi berpisah, cukup sekali. Karena perpisahan diri telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang